Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu malam Kamis 28 Jumadal Ula 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan, demi mengkaji kajian rutin kitab Tauhid Alladhi Huwa Haqqullahi Alal Abid, yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Mujaddiduddin Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita membaca bab yang terbaru, yaitu bab yang ke-50. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Babu qawlillahi ta'ala, falamma atahuma salihan, falamma atahuma salihan, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, fata'ala Allahu amma yushrikun. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya, tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 190. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bab seperti biasa yang sudah sering saya jelaskan, penulis hafizah rahimahullahu ta'ala, kebiasaan beliau menyebutkan bab berasal dari ayat Al-Quran ataupun penggalan dari ayat Al-Quran. Dan di dalam buku terjemahan kita, penerjemah buku terjemahan kita menyebutkan bahwa bab yang ke-50 memberi nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Sekali lagi, ini adalah terjemahan dari penulis atau dari penerjemah maksud saya, dan bukan dari penulis aslinya. Dan ini adalah mempermudah bagi para penuntut ilmu untuk memahami apa yang disebutkan di dalam bab. Karena sekali lagi, kebiasaan penulis hafizah rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab biasanya diambil dari ayat suci Al-Quran atau penggalan ayat suci Al-Quran yang di dalamnya terdapat inti dari bab yang akan beliau sampaikan. Nah, di dalam bab ini penerjemah mengatakan dalam tanda kurung memberi nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, dari mulai bab yang ke-41 sampai bab ini, penulis menyebutkan tentang penyimpangan-penyimpangan tauhid dan juga hal-hal yang merupakan kekurangan-kekurangan bertauhid disebabkan dengan ucapan, dan termasuk bab ini. Yaitu bab ini adalah penyimpangan tauhid dari sisi ucapan. Penyimpangan tauhid dari sisi ucapan dengan lisan, yaitu menamai anak dengan nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Jadi hubungan bab ini dengan tauhid adalah termasuk dari kekurangan tauhid, penyimpangan tauhid, kerusakan pada tauhid, yaitu dengan lisan, yaitu dengan menamai anak dengan nama-nama yang dihambakan kepada selain Allah. Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penghambaan atau pemberian nama kepada anak dengan menghambakan kepada selain Allah, penyimpangan tauhid. Penyimpangan tauhid dari dua sisi. Yang pertama, penyimpangan tauhid dari sisi tauhid rububiyah, bahwa tidak ada yang berhak dijadikan sebagai Rabb kecuali Allah. Makanya jika ada orang yang bernama dengan nama penghambaan, di dalamnya terdapat penghambaan diri kepada selain Allah, maka berarti dia menyimpang dari tauhid rububiyah. Yaitu menyimpang dari meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berkuasa, mencipta, mengatur. Tiada sekutu bagi Allah. Penyimpangan yang kedua, nama seorang anak dengan nama yang menghambakan diri kepada selain Allah, berarti terjadi penyimpangan tauhid dari sisi tauhid uluhiyah. Yaitu berarti dia di sini menghambakan dirinya kepada selain Allah. Padahal seluruh penghambaan, seluruh ibadah hanya diberikan kepada Allah Jalla fi'ula. Maka di dalam penamaan seorang anak dengan nama yang di dalamnya terdapat penghambaan kepada selain Allah, maka berarti ini menyimpang dari tauhid. Dan penyimpangan terhadap tauhid dari dua sisi, tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Saya beri contoh biar mudah. Ketika seorang bernama, orang-orang dahulu namanya misalkan Abdu Syams, budaknya matahari, hamba matahari. Berarti di sini terdapat penyimpangan tauhid dari dua sisi. Yang pertama, yaitu menyamakan matahari dengan Allah di dalam perkara yang berkuasa, yang mencipta, yang mengatur. Disitulah yang disebut dengan penyimpangan tauhid rububiyah. Karena ketika seorang mengatakan Abdus Syams, berarti dia budaknya matahari. Budaknya matahari. Berarti di situ matahari berkuasa, mencipta, ataupun mengatur. Disinilah penyimpangan tauhid rububiyah. Ketika seorang anak bernama Abdus Syams, budaknya matahari, berarti dia juga menyimpang, bahkan rusak tauhidnya dari sisi tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena berarti menyamakan matahari dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu peribadatan, penghambaan, ubudiyah. Disinilah letak dua penyimpangan tauhid. Siapa yang bernama dengan nama yang di dalamnya terdapat penghambaan kepada selain Allah. Bisa dipahami sampai sini? Saya ulangi. Saya ulangi. Ya. Jangan harus fokus. Perhatikan bab kita, bab yang ke-50. Poin pertama yang sudah saya jelaskan, kebiasaan penulis menyebutkan ayat Al-Quran sebagai babnya. Dan di dalam ayat tersebut, terdapat kandungan yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan di dalam buku terjemahan kita, penerjemah berbaik hati kepada kita, yaitu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh penulis. Makanya beliau mengatakan, memberi nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Ini poin pertama. Poin yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang kedua, bahwa maksud dari bab ini adalah, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, dari bab ke-41 sampai bab ini, sampai bab yang ke-50, di sana penulis menyebutkan penyimpangan-penyimpangan tauhid, perbuatan-perbuatan kesyirikan dari sisi ucapan, termasuk bab ini. Termasuk bab ini. Yaitu memberi nama anak dengan nama yang di dalamnya terdapat penghambaan diri kepada selain Allah. Seperti misalkan Abdus Syams, budak matahari, Abdul Qamar, budak bulan, Abdun Nabi, budak Nabi, dan semisalnya. Ini poin kedua, bahwa maksud dari bab ini adalah termasuk kesyirikan, termasuk kerusakan terhadap tauhid, termasuk penyimpangan dari tauhid, memberikan nama kepada anak dengan nama yang di dalamnya terdapat penghambaan diri kepada selain Allah. Poin ketiga yang sudah saya sampaikan, yaitu apabila ada seorang anak yang bernama dengan nama yang di dalamnya terdapat penghambaan diri kepada selain Allah, maka berarti menyimpang dari tauhid dari dua sisi. Ini anggap tauhid, dia menyimpang dari dua sisi. Sisi yang pertama, yaitu sisi tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah meyakini di dalam hati, seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan di dalamnya, bahwa Allah jalla fi'ulah, satu-satunya yang berkuasa, mencipta, mengatur. Tiada sekutu bagi Allah. Nah, orang yang memberi nama anaknya dengan nama yang di dalamnya terdapat penghambaan kepada selain Allah, dia menyimpang dari tauhid rububiyah. Misalkan, tadi saya beri contoh, Abdus Syams, budak matahari. Budak matahari. Berarti dalam hal ini dia menyimpang dari tauhid rububiyah. Bagaimana? Berarti dia menyamakan matahari dengan Allah. Dia samakan. Dalam perkara mengatur, mencipta, berkuasa. Karena Abdus Syams berarti budaknya matahari. Yang ngaturnya berarti siapa? Matahari. Menurut nama ini. Paham ini? Sampai sini? Baik. Dia apabila anak bernama dengan nama Abdus Syams, maka berarti dia juga menyimpang dari tauhid uluhiyah. Yaitu bagaimana? Tauhid uluhiyah dulu apa? Tauhid uluhiyah adalah meyakini, seyakin-yakinnya di dalam hati tanpa ada keraguan sedikitpun bahwa Allah jalla fi'ulah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dengan segala macam bentuk ibadah. Ucapan, perbuatan, yang lahir ataupun yang batin. Yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Ditujukan hanya kepada Allah. Itulah disebut dengan tauhid uluhiyah. Nah, orang yang memberi nama anaknya dengan nama anak Abdus Syams, menghambakan diri kepada matahari, berarti di situ menyimpang dari tauhid uluhiyah. Yaitu bahwa berarti dia menghambakan diri kepada matahari. Ya, berarti posisi penyimpangannya dari mana? Menyamakan matahari dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu diibadahi. Karena ibadah, peribadatan, ubudiyah hanya milik Allah jalla fi'ala. Paham sampai sini bab kita? Nah, itu nanti yang Anda akan dapatkan di dalam bab ini. Jadi gambaran umumnya seperti itu. Bahwa memberi nama dengan nama yang di dalamnya terdapat penghambaan diri kepada selain Allah, maka berarti dia menyimpang dari tauhid. Baik penyimpangan terhadap tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-A'raf ayat 190, dan ini adalah penggalan ayat 190 atau ayat 190, bukan penggalan ayat, mohon maaf. Memang ayatnya 190. Ayat ini akan kita fahami dengan jelas dan benar apabila kita sambungkan dengan ayat sebelumnya, yaitu surat Al-A'raf ayat 189. Makanya saya sangat berharap yang mengikuti kajian malam Kamis membawa mushaf terjemah. Ya. Dipakai atau tidak dipakai. Dan sekarang mudah, ada gadget, antum buka gadget di situ ada aplikasi Al-Quran dan terjemahannya. Lihat baik-baik. Karena kadang-kadang kalau kita tulis di papan tulis, maka akan membutuhkan waktu, memerlukan waktu. Lihat ayat 189 yang apabila kita baca akan paham maksud penulis ketika beliau membawakan ayat ini. Baik, sekarang saya baca ayat ke-189. Ya, ayat ke-189. Perhatikan ayatnya baik-baik. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Coba saya baca ayatnya dulu yang ada dalam buku terjemahan kita. Lihat, Falamma atahuma, tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna. Lihat kata-kata keduanya. Ini tidak akan Anda pahami diberi kepada siapa. Allah memberi kepada siapa keduanya. Kecuali Anda baca ayat sebelumnya. Nah, makanya ayat ini yang dibawakan oleh penulis Al-A'raf ayat 190 tidak akan bisa dipahami dengan baik dan benar kecuali membaca ayat yang sebelumnya. Oleh karenanya saya baca ayat sebelumnya. Lihat, huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashshaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minas syakirin falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'alallahu amma yusyrikun. Saya artikan. Perhatikan Al-A'raf ayat 189. Ya, di dalam buku Anda tidak ada. Ya, ini yang kadang-kadang membuat bingung. Ya, membuat yang hadir bingung. Karena di dalam bukunya enggak ada. Makanya saya harus pelan-pelan. Tidak mengapa. Ya, perhatikan baik-baik. Huwallazi khalaqakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Min nafsi wahidah. Dari diri yang satu. Kata-kata dari diri yang satu di sini bisa ada dua tafsiran. Nabi Adam alaihi salam. Dari diri yang satu maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha. Afwan. Tafsiran yang kedua, dari diri yang satu yaitu manusia laki-laki secara umum. Keturunan Adam. Nanti ada faedahnya ini, penjelasan ini. Ya, saya tulikan saja ayatnya. Biar antum tidak bingung. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Waja'ala minha zawjah. Waja'ala minha zawjah. Lihat baik-baik ayat ini. Lihat, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Kata-kata satu jiwa ada dua tafsiran. Itu yang bisa dimaksud Adam sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali. Adam. Ya. Ada tafsiran yang kedua yaitu keturunan Adam. Yang laki-laki. Ya. Wa ja'ala minha zawjaha. Lalu Allah jadikan darinya, dari satu jiwa tadi, zawjaha. Zawjaha di sini bisa Hawa, pakai ha, bukan pakai ha. Hawa. Ya. Atau adalah perempuan. Keturunan Adam. Perempuan keturunan Adam dan Hawa. Ini nanti ada faedahnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faedahnya sangat mendasar lagi. Makanya harus dijelaskan. Sekali lagi, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Dan menjadikan darinya istrinya. Menjadikan dari satu jiwa ini istrinya. Kalau seandainya dikatakan menjadikan darinya satu jiwa adalah Adam, maka berarti yang dimaksud istrinya adalah siapa? Kalau seandainya yang dimaksud satu jiwa ini adalah jenis manusia. Jenis manusia. Maka keturunan Adam yang laki-laki berarti istrinya di sini adalah para perempuan keturunan Adam dan Hawa. Baik. Kalau sudah kita paham ini, kita lanjutkan ayatnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dari sini, perhatikan baik-baik. Dari sini, ada yang mengatakan bahwa Adam dan Hawa yang nanti melakukan kesalahan. Ada yang mengatakan, kalau memakai penafsiran kedua, bahwa keturunan Adam dan Hawa yang musyrik yang melakukan kesalahan. Jadi ceritanya begini. Kalau menurut penafsiran yang pertama, Adam dan Hawa alaihissalam, beliau mendapat anak, kemudian meninggal. Mendapat anak, kemudian meninggal. Setelah meninggal, datang iblis. Ketika datang iblis, kemudian memberitahukan, saya tahu kenapa anak kalian meninggal. Yaitu kalian tidak menamai anaknya dengan anak Abdul Harith. Coba namai anak kalian dengan anak Abdul Harith. Niscaya anak kalian akan selamat, tidak mati. Dan Al-Harith nama lain dari iblis. Abdul Harith nama lain dari apa? Iblis. Maka Adam dan Hawa pun akhirnya melakukan hubungan badan. Kemudian setelah itu hamil Hawanya alaihissalam. Kemudian lahir. Dinamailah dengan Abdul Harith. Nah, di sini Adam dan Hawa alaihissalam melakukan penyimpangan tauhid, yaitu taat kepada siapa? Kepada iblis dengan menamai anaknya dengan Abdul Harith. Ini penafsiran yang pertama. Dan sebagian ulama diantaranya Imam Ibnu Katsir mengatakan penafsiran ini enggak benar. Masa seorang nabi melakukan kesyirikan taat kepada iblis? Makanya saya katakan penafsiran ini berkaitan dengan prinsip akidah. Tetapi sebagian ulama yang lain, makanya mereka mengatakan yang dari satu jiwa itu bukan Adam, tetapi laki-laki keturunan Adam. Nanti manusia kita semua, yaitu orang-orang kafir Quraisy ataupun orang-orang ahlul kitab, Yahudi Nasrani. Dan istrinya yang dimaksud adalah perempuan dari semua perempuan yang ada di atas muka bumi ini. Mereka ketika mendapatkan anak, maka dibisiki oleh iblis untuk memberi nama anaknya dengan Abdul Harith. Ini pendapat Imam Ibnu Katsir. Bahwasanya tidak benar bahwa satu jiwa itu adalah Adam dan istrinya yang melakukan penyimpangan taat kepada iblis. Penyimpangan tauhid yaitu taat kepada iblis. Dengan memberi nama anaknya dengan nama anak Abdul Harith. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang kuat. Bahwa memang yang terjadi adalah bahwa yang melakukan penyimpangan adalah Adam dan Hawa. Dan ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ketika Adam dan Hawa melakukan hubungan badan, hamil Hawa, kemudian lahir anaknya, kemudian meninggal. Kemudian iblis memberikan bisikan. Iblis memberikan bisikan dan berilah kalian nama dengan Abdul Harith. Artinya budaknya Al-Harith, nama lain dari iblis. Ya, para ikhwah. Maka taatlah mereka berdua kepada iblis. Taat mereka berdua ini bukan taat ibadah. Tetapi taat dalam perintah. Bukan berarti mereka mentaati iblis. Tetap dalam perihal ibadah tunduk kepada iblis, tidak. Tetapi menerima nasihat dari siapa? Iblis. Paham ini ceritanya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita baca lagi ayatnya. Di sini terdapat pelajaran-pelajaran tentang, saya akan sebutkan pelajaran-pelajaran, mungkin ada yang berkaitan dengan tauhid, ada yang berkaitan dengan keluarga, ada yang berkaitan dengan lain-lainnya. Biar faedah kita umum. Ya. Saya baca surat Al-A'raf ayat 189 tadi yang saya tuliskan. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Kata-kata dialah Allah yang telah menciptakan kalian menunjukkan bahwasanya Allah satu-satunya yang Maha Pencipta. Allah satu-satunya yang mempunyai rububiyah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sering menyinggung tentang penciptaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman misalkan, hal min khaliqin ghairullah? Adakah sang Maha Pencipta selain Allah? Tidak akan bisa. Tidak ada yang bisa mencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 3. Lihat lagi Allah berfirman tentang penciptaan dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai. Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah, meyakini seyakin-yakinnya di dalam hati bahwasanya Allah satu-satunya yang Maha Pencipta, pengatur, berkuasa. Tiada sekutu bagi Allah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang kadang-kadang tidak percaya adanya Allah. Nah ini penting nih. Kenapa saya menekankan Allah Maha Pencipta? Orang kadang-kadang, terutama di zaman sekarang, zaman penuh dengan syubhat, orang menyebarkan syubhat begitu banyak. Salah satu syubhat yang disebarkan adalah banyak yang nanya loh. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan was-was di dalam hati bahwa Allah tidak ada? Allah tidak ada di dalam dirinya. Allah, maksudnya Allah tidak ada. Dia meyakini dalam hatinya Allah itu tidak ada. Yang ada adalah, mohon maaf, jangan disahutin. Allah tidak ada. Dia meyakini yang ada adalah gelas, yang ada adalah air, yang ada adalah ini yang saya pegang, yang ada adalah pulpen. Dia meyakini Allah tidak ada. Ada waswas di dalam dirinya. Maka jawabannya ini, tauhid ini. Kalau seandainya Allah tidak ada, maka siapa yang menciptakan masjid? Imam Syafi'i. Tukang, Ustaz. Yang menciptakan tukang siapa? Abah mamanya, Ustaz. Yang menciptakan abah mamanya siapa? Kakek neneknya. Yang menciptakan kakek neneknya siapa? Dan seterusnya. Sampai kepada dia tidak bisa menjawab. Yang menciptakan Adam dan Hawa siapa? Mustahil ada dengan sendirinya. Kalau seandainya ada orang berkata, di pemurus dalam ada masjid Imam Syafi'i berdiri sendiri, maka ini tidak masuk akal. Akan disebut sebagai orang gila. Dan ayat tentang penciptaan inilah yang membuat sebagian orang masuk Islam. Ya, saya akan lanjutkan nanti cerita ini. Allahu a'lam. Silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi tadi, ketika Allah berfirman huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah, dialah Allah yang telah menciptakan kalian, maka inilah yang disebut dengan tauhid, apa, rububiyah, meyakini bahwa Allah satu-satunya Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, tiada sekutu bagi Allah. Dan saya sebutkan tadi bahwa meyakini Allah Maha Pencipta ini adalah hal yang penting di zaman sekarang. Di zaman syubhat, sebagian orang menyebarkan syubhat bahwa Allah tidak ada. Kalian hanya dibohongi oleh para ustaz, para kiai, para habib, para ulama. Dibohongi bahwa Allah tidak ada, kata mereka, terutama orang-orang ateis. Ya, terutama orang-orang yang tidak bertuhan. Mereka memberikan rasa was-was bahwa Allah tidak ada. Maka jawabannya mudah. Lalu siapa yang menciptakan negara Indonesia? Dengan pulau-pulaunya yang ada. Apakah terjadi dengan sendirinya? Tidak mungkin. Mustahil. Makanya ada cerita menarik riwayat Bukhari. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam surat Al-Maghrib, di dalam salat Maghrib, surat Al-Waqiah, surat ke-56 ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Apakah kalian yang menciptakannya ataukah kami yang Maha Pencipta? Antara dua. Ini benda kaliankah yang menciptakannya ataukah kami yang menciptakannya? Atau juga begitu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, am khuliqu min ghairi syai am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan begitu saja tanpa ada pencipta ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Maka ini mustahil. Makanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat ini, beliau mengatakan, kada qalbi yatir, hampir saja hatiku terbang, artinya nyawaku, ruhku keluar dari badanku, terputus, tidak bisa jawab. Orang-orang ateis, sebutkan ayat ini. Siapa yang menciptakan kamu? Sebutkan gitu. Yaitu am khuliqu min ghairi syai', apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Am humul khaliqun, ataukah mereka mencipta diri mereka sendiri? Dua-duanya mustahil. Pasti ada sang pencipta. Maka hati-hati nih para ikhwan. Karena saya menekankan ini karena sudah banyak pemuda-pemuda yang nanya, Ustaz, bagaimana cara menghilangkan was-was di dalam diri bahwasanya Allah tidak ada? Maka jawabannya ini, meyakini Allah, meyakini tauhid rububiyah. Dan sebagai pengetahuan, ini mulai tersebar di tengah, bahkan di tengah orang-orang Arab. Ketika mereka sudah belajar ilmu filsafat, sudah belajar ilmu teologi, dan semisalnya. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting sekali. Makanya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, di dalam kitab beliau Matan Al-Usul Al-Thalatha menyebutkan akan hal ini. Tauhid Rububiyah. Meyakini Allah satu-satunya yang maha pencipta, maha pengatur, berkuasa. Tiada pencipta dan pengatur berkuasa kecuali Allah Jalla fi'ula. Baik, kemudian lanjutan ayatnya. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Kalau kita tafsiri satu jiwa di sini adalah Adam alaihi salam, maka ini adalah penafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan Allah menjadikan dari Adam alaihi salam yaitu istrinya. Di sini terdapat pelajaran menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya berkaitan dengan masalah keluarga muslimah. Ayat ini semisal dengan surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan. An khalaqa lakum min anfusikum. Allah menciptakan dari diri kalian azwajan, istri-istri, litaskunu ilaiha. Sama dengan ayat ini tadi. Allah menciptakan dari satu jiwa dan menjadikan di antaranya darinya istri kali istrinya. Pelajarannya adalah bahwa termasuk dari tanda kekuasaan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pasangan dari jenis manusia. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pasangan bukan dari jenis manusia, maka niscaya tidak akan ada sakinah. Misalkan Allah semuanya menjadikan keturunan Adam laki-laki. Sedangkan perempuannya dari jenis jin. Berarti dia akan menikah dengan bangsa jin. Maka tidak akan ada ketenangan. Baik ketenangan batin ataupun ketenangan lahir. Kenapa? Jin bentuknya menakutkan. Ketenangan lahir itu. Dan ketenangan batin, tidak bisa dia gauli dengan nyaman. Dia mau meluk istrinya, sebelah sini ternyata dia sebelah sana terbang. Karena asal hukumnya, innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahu. Kalian, sesungguhnya jin dan bangsanya melihat kalian dari arah, dari alam yang tidak bisa kalian lihat. Begitu juga kalau seandainya pasangannya dari jenis hewan, maka tidak ada ketenangan. Litas kunu ilaiha enggak ada, sakinah enggak ada. Hewan. Gimana? Ya, tidak ada ketenangan. Seganteng-gantengnya monyet, secantik-cantiknya monyet, tidak akan sama seperti manusia. Misalkan ada Miss Universe monyet, misalkan. Tidak ada. Secara lahiriah dia tidak tenang. Secara batin pun tidak tenang. Mungkin spesies jenis monyet sangat kuat di dalam berhubungan badan. Sedangkan manusia tidak punya kekuatan seperti monyet. Mungkin. Enggak pernah juga mencoba. Maka termasuk tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pasangan dari jenis kita. Minha wa ja'ala minha zaujaha. Allah menjadikan darinya, dari satu jiwa tadi, dari sama-sama jenis manusia, pasangannya, istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya semestinya apabila ada suami dari laki-laki, istrinya suami dari jenis manusia, istrinya dari jenis manusia, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Apabila sering bertengkar, maka diragukan salah satunya. Mungkin bukan dari jenis manusia. Pahamlah maksud ulun. Hah? Yang sering bertengkar, yang sering bersangitan, mungkin salah satunya bukan dari jenis manusia. Kenapa? Karena Allah berfirman seperti itu. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan dari diri kalian istri-istri kalian agar kalian merasa tenang. Ya. Dan ini penjelasan dari para ulama, bukan dari kantong saya. Saya akan bacakan sekarang perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri surat Ar-Rum ayat 21 ini. Ya. Maka hati-hati para ikhwah yang subuh-subuh sudah bersangitan. Ini mungkin salah satunya bukan dari jenis manusia. Ya, mungkin salah satunya bukan dari jenis manusia. Coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Katsir, saya bacakan. Yani khalaqahallahu min Adam min dila'ihil aqsar al-aisar. Maksudnya adalah Allah telah menciptakan dari satu jiwa, menciptakan kalian dari satu jiwa dan menjadikan dari diri kalian istri-istri. Yaitu Allah menciptakan Adam dan menciptakan dari Adam, dari tulang rusuk Adam yang paling pendek paling kiri. Paling pendek paling kiri dan itu paling bengkok. Dan di sini nanti ada pelajaran juga. Paling pendek paling kiri. Ya. Hawa alaihassalam. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Walau annahu ja'ala bani Adam kulluhum dhukuran wa ja'ala inatha min jinsi akhar min ghairin, imma min jannin aw hayawanin, lama hasala hadzal i'tilaf bainahu wa bainal azwaj." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunan Adam seluruhnya laki-laki, seluruh manusia laki-laki seluruhnya, dan menjadikan pasangan dari laki-laki, istri dari laki-laki ini adalah dari jenis selain manusia, baik itu dari jenis jin atau hewan, maka niscaya tidak akan terjadi persatuan di antara mereka. Susah. Makanya saya katakan dengan bahasa saya, kalau suami istri sesama manusia sering bertengkar, maka mungkin salah satunya dari bangsa jin. Ya, maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kada siang, kada malam, kada pagi, kada sore bertengkar. Ya, maka siapa yang merasa manusia berdiam. Kalau seandainya suami istri lagi bertengkar, ayo siapa manusia dari kita berdiam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian lanjutan ayat tadi. Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Lihat kata-kata liyaskuna ilaiha. Agar merasa tentram kepadanya, merasa tenang kepadanya, karena pasangannya dari sama jenis manusia. Ya, pasangannya sama jenis manusia. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ini baik-baik. Salah satu fungsi dari berkeluarga adalah mendapat ketenangan. Baik istrinya satu, atau dua, atau tiga, atau empat. Bahkan, kalau seandainya istri satu dia mendapatkan ketenangan, maka kalau dua, tiga, empat berarti lebih tenang. Semestinya seperti itu. Tapi sebagian orang yang saya temui, ah kenapa? Ya, sudah menghela nafas, nah itulah. Maka semestinya lebih tenang. Orang yang istrinya satu saja tenang, dua, tiga, empat, lebih tenang semestinya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Liyaskuna ilaiha. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya. Kalau kita lihat di dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, "Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah." Dan Allah menjadikan di antara kalian rasa cinta, mawaddah, rasa cinta. Wa rahmah, kasih sayang. Para ulama di sini menjelaskan bahwa berkeluarga suami istri memerlukan dua hal, cinta dan kasih sayang. Tidak cukup hanya I love you, tetapi juga saya I care you, saya khawatir kamu, saya sayang kamu. Bedanya apa antara cinta dengan kasih sayang? Saya berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Istri sakit, ujar laki, kenapa garing? Dokter larang tau kada, garing terus tiap pekan garing aja gawian. Ini jenis, tapi setelah bersangit, merayu istrinya untuk minta dilayani di atas ranjang. Ini jenis suami yang hanya punya rasa cinta, tidak punya kasih sayang. Maka dua-duanya harus diperlukan. Makanya Allah sebutkan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada kadang seorang istri, seorang suami yang hiperseks. Seorang istri baru dari pasar atau baru dari sawah, kemudian setelah itu dia tentunya kotor, penuh dengan kotoran. Dia ingin basuh kaki, basuh tangan, dan semisalnya. Tapi suaminya sangat terlalu cinta dalam artian terlalu bersyahwat. Akhirnya istrinya kadang-kadang kebelet, ingin pipis, ingin buang air besar. Tidak dibiarkan. Harus melayaninya dulu. Maka ini tidak kasih sayang. Ya, ini contoh-contoh bahwa harus di dalam keluarga mempunyai rasa kasih sayang. Timbullah nanti sakinah. Timbullah nanti apa? Sakinah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib. Liyaskuna ilaiha. Kemudian Allah berfirman, falamma taghasyaha. Kata-kata ghasya, maksud ghasya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah maksudnya berjima. Ketika Hawa Adam alaihi salam menghasya menjimai Hawa alaihi salam. Dan di sini terdapat pelajaran disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, di antaranya Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa taghasyaha adalah kalimat atau ucapan kiasan atas persetubuhan di atas ranjang. Dan Al-Quran di dalam banyak ayat menyebutkan jima, persetubuhan di atas ranjang dengan bahasa kiasan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang suci dari kata-kata kotor. Tidak seperti sebagian orang yang menyatakan bahwa Al-Quran kitab suci paling porno. Ini tidak benar. Al-Quran memakai bahasa-bahasa kiasan untuk hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri di atas ranjang. Saya beri contoh sekarang. Dan juga dalam hadis-hadis Rasul, sering beliau memakai kiasan-kiasan di dalam hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu. Dan ini menjadikan kita juga adabnya dalam perihal atau mengungkapkan hal itu memakai kiasan. Seperti misalkan masuknya ember ke dalam sumur, bahasa kiasan. Seperti misalkan, bahkan subhanallah, dalam hadis Rasul, dan ini patut kita contoh, yaitu dalam hadis Rasul penyebutan istri itu agak semacam menjadi tabu. Tetapi Rasul SAW menyebutkan kata-kata keluarga. Man ata ahlahu, siapa yang mendatangi keluarganya. Tidak disebutkan istri. Dan ini juga bagus dalam kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita tanya orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Keluarganya gimana Pak? Oh alhamdulillah. Pasti yang tertuju adalah kata apa? Dari keluarga, istri dan anak-anaknya. Tapi kalau seandainya orang bertanya, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Istrinya gimana Pak? Ngapain nanya istri saya deh? Ya? Ini adab yang bagus kita ambil dari ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Bahwa untuk hal-hal yang berkaitan dengan kehormatan, harga diri, martabat, maka memakai bahasa kiasan. Meskipun terkadang bahasa yang vulgar bisa digunakan dalam keadaan diperlukan. Contoh misalkan, buang air besar. Bahasa kiasan. Ya? Bahasa kiasin dari kata, mohon maaf, berak. Saya pernah ke pedalaman Kalimantan, kalau tadi salah, Kalimantan Barat. Ada tulisan di papan tulis, di WC-nya. Ini pakai bahasa vulgar. Waktu itu saya ingin menguji kawan-kawan panitia yang mengantar saya. Tulisannya begini, habis berak siram tahinya. Saya tanya kepada panitia yang mengawal saya di jalan. Nah, kira-kira boleh gak tuh? Wah gak tahu Ustaz. Tapi kayaknya kotor Ustaz. Karena mungkin di pedalaman mereka belum belajar bahasa kiasan. Nah, contoh bahasa kiasan yang ada dalam Al-Quran sekarang. Saya bacakan. Tadi, surat Al-A'raf ayat 189. Falamma taghasyaha. Taghasya seperti misalkan ayat Allah, walaili idza yaghsha, dan malam apabila menutupi. Ini kiasan. Falamma taghasyaha, ketika Adam alaihissalam taghasyaha, berada di atas Hawa alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu bentuk terbaik di dalam melakukan hubungan badan adalah laki-laki di atas perempuan. Umapin seriusnya? Ya, karena ada kata-kata ghasya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan, bentuk terbaik tadi laki-laki di atas perempuan. Seperti misalkan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul SAW bersabda, ini hadis juga menarik. Idza jalasa baina syu'abihal arba'i thumma jahadaha faqad wajabal ghusl. Jika seorang lelaki duduk di antara empat anggota tubuh, kemudian dia berusaha, maka wajib baginya mandi. Lihat, bahasa hadisnya seperti itu. Penuh dengan kearifan. Penuh dengan kiasan. Jika seorang laki-laki duduk di antara empat anggota tubuh, kemudian dia berusaha, maka wajib mandi. Apa maksudnya duduk di antara empat anggota tubuh? Mohon maaf, yaitu dua paha bagi perempuan, dua paha bagi laki-laki. Ya, kemudian dia berusaha, maka wajib baginya mandi. Kata-kata berusaha memasukkan ember ke dalam sumur. Sebagian orang ketika mendengar dan membaca hadis ini secara letterlek, ada ibu-ibu nanya, Ustaz, duduk aja wajib mandi kah? Oh yuh, kami sedek. Kalau laki-laki mandi kan enak. Dia rambutnya tidak basah, tidak terlalu panjang. Kalau perempuan mandi capek pada ikhwah. Ya, ini yang jomblo pasti gak paham. Angkat tangan yang jomblo sini. Saya berurusan banyak dengan para jomblower. Ya, maka sebagian ibu-ibu ada yang bertanya. Ustaz, duduk aja mandi dah. Diduduki aja mandi. Maka lihat, masuk duduk di sini. Thumma jahadaha. Kemudian dia berusaha. Berusaha yaitu masukkan ember ke dalam sumur. Itu yang mandi. Nah, di sini juga hadis yang barusan saya sebutkan menunjukkan bahwa apabila terjadi pergaulan, kemudian yang satu keluar, yang satu tidak keluar, maka dua-duanya wajib mandi. Jika sudah bertemu dua khitan, dua kemaluan. Idzal taqal khitanan faqad wajabal ghusl. Jika bertemu dua khitan, maka wajib mandi. Ustaz, cuma bertemu. Bukan sekedar bertemu, wahai saudaraku. Ya, tetapi thumma jahadah tadi. Ya, baik. Nah, ini menunjukkan sekali lagi, taghasyaha adalah bersetubuh di atas, melakukan hubungan badan. Dan taghasya seperti ayat yang berbunyi, walaili idza yaghsha. Jika malam sudah meliputi. Meliputi siang berarti berada di atasnya. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan, bentuk berhubungan badan yang salah satu yang terbaik adalah yang disebutkan dalam Al-Quran. Falamma taghasya. Tetapi yang menjadi ukuran juga, di sini Al-Quran memakai bahasa, apa tadi? Kiasan, tidak syariah. Lihat lagi bahasa kiasan. Surah An-Nisa ayat 43. Sama, kiasan tentang bersetubuh. Aulamastumun nisa, atau kalian bersentuhan dengan wanita. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir di generasi sahabat, beliau mengatakan yang dimaksud lamastumun nisa adalah berjima. Itu yang membatalkan wudu. Bahkan bukan hanya sekedar wudu, memberikan hadas besar, ya. Lihat lagi dalam surat An-Nisa ayat 23. Allati dakhaltum bihinna. Wanita-wanita yang kalian sudah masuki mereka. Kata-kata masuki juga bahasa kiasan. Bukan. Nah, di sini terjadi pelajaran perbedaan pendapat antara para ulama. Apabila saya beri contoh misalnya, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Qabiltu nikaha, saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan maharnya sekian. Perempuannya dalam kamar. Kemudian si laki-laki ini masuk kamar. Masuk kamar. Ternyata keluar kamar, dia mengatakan saya talak istri saya. Di sini timbul permasalahan fikih. Apakah istri tadi sudah dinyatakan sebagai wanita yang sudah digauli, kemudian ditalak oleh suaminya dengan sekali pergaulan saja, karena mungkin ada aib dan semisalnya. Kalau seandainya sudah dinyatakan digauli, dimasukkan ember ke dalam sumur, berarti dia tidak mendapatkan apa-apa dari si laki-laki tersebut. Karena dia talak istrinya, sudah di dalam keadaan digauli. Dalam kata-kata memasuki tadi. Ataukah kalau seandainya sang istri tersebut, suaminya hanya masuk saja tanpa bergaul, apakah disebut juga sudah menggaulinya? Nah, di situ permasalahan ini sering disebutkan oleh para ulama. Karena beda antara laki-laki yang masuk kamar setelah mengakun ijab kabul, masuk kamar, langsung dia talak istrinya. Karena mungkin ada aib atau ada apa. Dengan laki-laki yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan istrinya pada malam pertamanya, kemudian saat itu juga dia talak istri karena ada aib atau ada apa. Ini hukumnya berbeda antara dua hal ini. Lihat, makanya disebutkan dalam Al-Qur'an au dakhaltum allati dakhaltum bihinna. Wanita-wanita yang kalian masuki mereka, maksudnya adalah kalian gauli mereka. Lihat lagi, Al-Qur'an memakai bahasa kiasan untuk sesuatu yang berkaitan dengan hubungan badan di antara suami istri. An-Nisa ayat 21. Wa qad afdha ba'dhukum ila ba'd. Sebagian kalian sudah ifdha, Ifdha itu artinya adalah sudah bersatu. Lihat, bahasa apa? Kiasan. Bersatu kepada istrinya. Intinya di sini para ikhwah, ketika Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 189, falamma taghasyaha. Ketika Nabi Adam alaihissalam menggosha Hawa, yaitu menyetubuhinya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, hamalat hamlan khafifan. Makanya saya di awal saya katakan bahwa pelajaran bab ini bukan hanya sekedar tauhid, dan itu indahnya kitab tauhid yang kita baca ini. Dia tidak hanya melulu perkara tauhid. Hamalat hamlan khafifan. Hawa alaihi salam, beliau hamil dengan hamil yang ringan, karena pertama kali hamil tidak besar, ya, hamilnya ringan. Famarrat bih, lalu lama kelamaan kemudian membesar. Falamma athqalat, ketika kehamilannya membesar sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang artinya ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah, kemudian semakin lemah. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita. Janganlah pernah berdurhaka kepada orang tua. Karena dari mulai mengandung saja sudah menyulitkan kita ini. Seluruh anak sudah menyulitkan orang tuanya. Dari mulai mengandung, ketika sudah dinyatakan dia hamil, mulai bulan pertama, ada wanita-wanita yang kadang-kadang mencium bau suaminya, muntah. Padahal memang bau. Ya, artinya semakin dia benci ketika dia hamil. Mencium bau ini, muntah. Akibat hamilnya, subhanallah. Itu yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 14 tadi. Hamalathu ummu wahdan ala wahd. Ibunya mengandung dalam keadaan susah, semakin susah, semakin membesar, semakin susah. Tidur begini tidak bisa, tidur menyamping tidak bisa. Ada sebagian yang tidurnya sambil duduk. Ada 9 bulan bed rest, hanya di atas kasur, bergerak sedikit pendarahan. Maka sangat durhaka, sangat bejat orang yang durhaka kepada bapak ibunya. Makanya dalam agama Islam, dosa kedua yang terbesar adalah uququl walidain. Dan kebajikan kedua yang terbesar setelah bertauhid adalah bakti kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidayka ilayil masir. Bersyukurlah kepadaku, yaitu kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran. Falamma athqalat, ketika Hawa alaihi salam berat dalam keadaan mengandung, da'awallaha rabbahuma, mereka berdoa, mereka berdua berdoa kepada Allah Rabb mereka. Nah, di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, terdapat pelajaran menarik. Allah Rabbahuma. Mereka berdua, Adam dan Hawa, berdoa kepada Allah Rabb mereka. Di sini para ulama sering mengatakan ada hubungan tauhid rububiyah, uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, maka berarti dia wajib menyembah, beribadah ditujukan hanya kepada siapa? Allah. Siapa yang beribadah hanya kepada Allah, maka berarti secara tidak langsung dia meyakini Allah lah satu-satunya yang Maha Pengatur, Pencipta, berkuasa. Disitulah yang disebutkan oleh para ulama, tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah mutadamminun li tauhidur rububiyah. Catat. ya, di akhir, di penghujung kajian kita, kita ambil faedah ini. Dan ini semua dari ayat surat Al-A'raf ayat 189. Falamma asqalat da'awa Allah rabbahuma. Ketika Hawa alaihissalam berat dalam keadaan mengandung, maka kedua-duanya, Adam dan Hawa, ya, da'awa Allah rabbahuma. Lihat, da'awa Allah rabbahuma. Lihat di sini. Di sini ada kata-kata Allah. Ada kata-kata apa? Rabb. Rabbut. Allah menunjukkan kepada tauhid apa? Uluhiyah. Rabbun menunjukkan kepada tauhid rububiyah. Ya. Kaidahnya tadi bagaimana? Saya tulis bahasa Arabnya tauhidul uluhiyah ar-rububiyah. Yastalzim tauhid al-uluhiyah. Kemudian tauhid al-uluhiyah mutadhamminun li tauhid ar-rububiyah. Artinya dalam bahasa Indonesia, tauhid, catat sekalian, rububiyah, melazimkan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mencakup tauhid rububiyah. Saya jelaskan sekarang. Ketika Hawa alaihissalam hamil besar, berat, maka kedua-duanya berdoa. Adam dan Hawa berdoa kepada Allah yang Rabb. Allah yang Rabb. Allah maksudnya Zatul Uluhiyah. Yaitu Allah yang memiliki seluruh peribadatan. Allah yang dituju dalam ibadah. Zatul Uluhiyah. Allah yang memiliki uluhiyah. Makanya disebut dengan tauhid uluhiyah. Rabb mereka, yaitu Allah yang memiliki Rabb. Nah, di sini lihat kaidah pertama. Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Apa maksudnya? Siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, Maha Pengatur lautan, daratan, udara, pantai selatan, gunung Merapi. Siapa yang meyakini Allah Maha Pengatur itu, maka berarti wajib baginya untuk apa? Beribadah, sholat, puasa, zakat, haji, berdoa, baca Quran, minta tolong, minta perlindungan, minta sesuatu hanya kepada Allah. Itu kaidah yang pertama maksudnya. Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Paham ini para ikhwah? Ya. Yang kedua, kaidahnya tauhid uluhiyah mencakup tauhid rububiyah. Siapa yang beribadah hanya kepada Allah, dia berdoa hanya kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Secara tidak langsung dia meyakini bahwa Allah lah yang apa? Maha kuasa, Maha pengatur, Maha pencipta. Ustaz, kaedah ini fungsinya apa? Kaedah ini fungsinya adalah mematahkan seluruh jenis kesyirikan. Sekarang orang yang percaya kepada jimat-jimat tulisan di mobil-mobil tuh, lambang-lambang di mobil-mobil. Jimat itu. Jimat biar selamat. Ya. Maka ketika ditanya, jimat biar selamat kan? Kita tanya, siapa yang memberikan keselamatan? Hah, siapa? Allah. Maka semestinya minta perlindungan hanya kepada siapa? Allah, bukan kepada jimat. Ini kaedahnya. Paham ini para ikhwah? Kaedah ini yang menjawab itu. Ini permasalahan-permasalahan sekitar di masyarakat. Contoh, Ustaz, tukang dukun, sihir, santet, pelet, guna-guna. Ya, kadang-kadang dia manjur, Ustaz. Maka bolehkah saya minta pertolongan kepadanya? Apa jawabannya? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak memiliki apa? Kekuasaan. Rububiyah. Karena orang yang mentauhidkan rububiyah, maka dia lazim berdoa meminta hanya kepada Allah yang memiliki rububiyah. Paham ini para ikhwah? Itu kaedahnya berguna sekali. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, Allah Rabbahum. Dan ini sering sekali dalam Al-Quran. Saya beri contoh sekarang. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, ibadahilah. Tauhid uluhiyah. Ibadahilah. Siapa yang perlu diibadahi? Rabb. Lihat. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diibadahi hanya Rabb. Yang tidak Rabb tidak boleh diibadahi. Makanya ada sebagian orang bertanya kepada orang Islam, orang non muslim, "Kenapa kalian tidak menyembah Yesus, menyembah sapi, menyembah patung, menyembah salib?" Karena mereka tidak memiliki apa? Rububiyah. Kita beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah karena Allah lah satu-satunya yang memiliki rububiyah. Allahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini sampai di sini gitu dulu. Insyaallah kita lanjutkan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Bayyinah, dalam surah Al-Bayyinah ayat 30, Adam alaihissalam tujuan diciptakan untuk khalifah di atas muka bumi. Bagaimana penjelasan ulama sehingga Adam alaihissalam berada dalam surga seperti Al-Baqarah ayat 35? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini mungkin agak ada penyimpangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Yaitu, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Tetapi kemudian, kenapa Adam kemudian di surga? Bukankah Adam sebagai khalifah di bumi? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ini maksudnya? Kok bisa terjadi semacam ada pertentangan? Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah," aku telah menetapkan, membuat, menciptakan khalifah di atas muka bumi. Maksudnya adalah Adam alaihi salam dan keturunannya nanti akan menjadi pemimpin khalifah di atas muka bumi. Adapun keberadaan Adam di surga, maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan beliau untuk turun ke bumi. Ya, untuk turun ke bumi. Wallahu alam. Ada syubhat mengenai tauhid rububiyah yang menyatakan bahwa jika Abu Jahal dan kawan-kawan mengimani rububiyah Allah, maka kita menganggap mereka bertauhid juga, bagaimana menyangkalnya? Jawabannya, mereka meyakini Allah Maha Pencipta. Ya. Itu yang mereka yakini. Sedangkan mereka melakukan kesyirikan di dalam tauhid uluhiyah. Dan keyakinan seseorang bahwa Allah Maha Pencipta tidak cukup. Tidak cukup. Kenapa? Karena yang menjadi ukuran di dalam diri seorang manusia adalah mentauhidkan Allah secara uluhiyah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Itu jawabannya. Menyangkalnya seperti itu. Mereka meyakini bahwa Allah yang Maha Pencipta. Sebagaimana surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum, jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, yaitu kepada orang-orang kafir Quraisy. La yaqulun man khalaqas samawati wal ard? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna, sungguh mereka akan benar-benar menjawab Allah. Artinya sifat fitrah manusianya ada di dalam dirinya, yaitu mengakui bahwa yang Maha Pencipta adalah Allah. Tetapi mereka mensyirikkan Allah dari sisi uluhiyah, yaitu ketika berdoa mereka berikan kepada berhala-berhala. Akhirnya mereka menjadikan antara mereka dengan Allah ada perantara. Disitulah letak kesyirikan mereka. Allahu a'lam. Di zaman sekarang orang memiliki nama yang aneh-aneh. Seperti yang saya lihat di berita TV. Ada yang bernama malaikat. Bahkan ada yang bernama Tuhan. Apakah ini sudah termasuk penyimpangan? Dan apakah apa akibatnya nanti untuk orang tua dan sang anak yang beri nama dan memiliki nama seperti ini? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak diperbolehkan seseorang bernama dengan nama yang di dalamnya khusus nama Allah. Seperti Rahman, itu khusus milik Allah. Seperti Khaliq, seperti Raziq atau Razzaq, tidak boleh orang bernama dengannya. Karena itu nama khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, apabila ada orang bernama dengan malaikat, maka saya ragu-ragu. Tetapi yang saya ingat di dalam diri saya, bahwa dimakruhkan untuk bernama dengan nama malaikat. Ya, dimakruhkan untuk bernama dengan nama malaikat. Adapun bernama dengan nama para nabi, maka dianjurkan dan diperbolehkan. Baik. Kemudian yang ketiga, apabila ada orang bernama dengan nama namanya Tuhan, namanya Tuhan, ya, maka lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena ini akan di Indonesia dipakai nama tersebut untuk nama yang menunjukkan kepada yang diibadahi, ya, yang diibadahi. Lebih baik dijauhi. Kemudian juga disebutkan dalam pertanyaan tadi, di zaman sekarang nama-nama anak aneh-aneh. Betul itu. Sebagian orang menamai anaknya dengan nama gabungan antara suami dan istri. Ini tidak benar. Misalkan nama bapaknya Joni. Nama ibunya Wati. Jadi Joti. Nah, ini tidak benar. Apa artinya? Dan para ulama menyatakan, setiap nama dia ada bagian dalam dirinya. Ketika namanya Abdullah, maka dia ada bagian di dalam dirinya menghambakan diri kepada Allah. Ya. Kemudian juga yang kedua, seseorang nanti di hari kiamat, atau ketika ruhnya diangkat ke langit, sesudah dia meninggal, berpisah ruhnya dari jasadnya, kalau dia orang beriman, maka dia akan diangkat oleh malaikat yang baik-baik. Kemudian di langit pertama, malaikat yang menjaga pintu langit pertama akan bertanya, siapa yang bersama kalian? Maka malaikat yang membawa tersebut akan menyebutkan, bihabbi ahabbil asma fid dunya. Dia akan disebutkan dengan nama-namanya yang terbaik ketika dia hidup di dunia. Maka berilah nama dengan nama-nama yang baik. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati. Ada sebagian seperti yang saya ungkap tadi. Sebagian anak diberikan nama gabungan antara nama bapaknya dengan nama ibunya. Ini tidak benar. Ini pada ikhwan. Kemudian yang berkaitan dengan nama juga. Jangan terlalu sulit untuk mencari nama yang aneh-aneh. Ustaz, tolong carikan nama anak saya. Anaknya lahir hari sekian, bulan sekian, kemudian lahirnya di rumah sakit ini. kira-kira apa tanda-tanda yang baik buat anak? Mana ada yang seperti itu? Tidak perlu, ya. Nah, kemudian juga carikan nama Ustaz. Tapi namanya Islami dari Al-Quran atau Hadis. Tapi jarang orang bernama dengannya. Dan namanya nyentrik, Ifrit, saya bilang. Ya, jarang orang bernama dengannya, ada dalam Al-Quran. Ya. Kenapa harus dipersulit? Rasulullah SAW bersabda, Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling terbaik di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa? Karena di dalamnya, likullismin minal insan lahu nasib, kata para ulama. Setiap nama dari manusia memiliki bagian di dalamnya. Ketika ada Abdullah, penghambaan diri kepada Allah, maka dia akan menghambakan diri kepada Allah. Ada bagian dia di namanya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Allahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Sering dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid seperti ayat dalam khutbatul hajah disebutkan yang meresahkan tauhid akan mendapatkan kemenangan yang besar. Apakah kemenangan ini dapat didapatkan di dunia dan dikhususkan di akhirat dari hamba Allah di Abepura? Iya. Orang yang bertauhid dia akan bahagia dunia akhirat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak mencampurkan keimannya dengan kesyirikan, dengan kezaliman, maksudnya di sini adalah kesyirikan. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, di sini keamanan dunia akhirat dan petunjuk dunia akhirat. Kalau ditanya keamanan dunia akhirat jelas. Keamanan di dunia, dia dijaga dari musuh. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam surat An-Nur ayat 55, orang yang bertauhid tidak mensyirikkan Allah, maka mereka akan menjadi adik kuasa, khalifah, penguasa di atas muka bumi. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ardh. Allah telah menjanjikan untuk orang yang beriman dan di antara kalian dan beramal saleh, Allah akan menjadikan kalian khalifah di atas muka bumi. Syaratnya di akhir ayat Allah sebutkan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'. Beribadah kepada-Ku dan tidak mensyirikkan Aku dengan sesuatu apapun. Aman berarti dia. Aman. Kemudian yang kedua yaitu aman di akhirat, yaitu dari siksa neraka. Dan tauhid, keamanan di akhirat dari dua sisi. Dengan tauhid didapatkan keamanan di akhirat dari sisi, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, paling pertama. Atau masuk neraka, tidak kekal di dalam neraka meskipun masuk ke dalamnya. Itu dua keamanan tauhid, dua keamanan hasil tauhid. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tidak pernah mengenal neraka namanya. Ataupun masuk neraka juga karena mungkin dia melakukan kesalahan, dosa dan semisalnya, tetapi tidak akan pernah kekal di dalam neraka. Pasti dikeluarkan. Yang memiliki tauhid pasti dikeluarkan. Nah, ini dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan tauhid. Contoh kebahagiaan dunia dengan tauhid, ibadahnya akan istiqamah. Salah satu penyakit kita, penyakit saya pribadi terutama, adalah iman naik turun. Baca Quran sehari, sebulan pray. Ya, iman naik turun, tahajud sekali sebulan pray. Atau tahajud bulan Ramadan satu tahunan kosong tahajudnya, na'udzubillah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa diobati penyakit itu, penyakit malas agar istiqamah dengan mengikhlaskan ibadah, mentauhidkan Allah. Karena ketika dia tauhid, dia tidak ada yang dia tuju kecuali Allah. Tidak ada yang ingin orang melihatnya kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan pahala darinya kecuali Allah. Nah, maka betul pernyataan bahwa orang yang bertauhid dia akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita dimatikan di atas tauhid. Bismillah, maaf di luar tema, apa hukumnya iklan produk barang maupun jasa yang memasukkan dalil nas Al-Qur'an atau hadis dalam promosi jualan tersebut? Contohnya produk madu, kurma, air zam-zam, travel haji dan umrah dan sebagaimana. Apakah itu boleh? Syukran, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kalau seandainya seseorang menyebutkan keutamaan sesuatu dan itu dalam rangka dia berdakwah, menyampaikan kebaikan, kebenaran berdasarkan dari Al-Quran, misalkan keutamaan zam-zam, keutamaan kurma, ajwa, keutamaan Mekah-Madinah, maka kalau dia sebutkan seperti itu tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dalam rangka misalkan ada flyer, kemudian disebutkan ya ayat atau hadis, kemudian berumrohlah bersama kami, maka saya pribadi, wallahu'alam, lebih baik dijauhi. Karena sebutkan saja kami travel yang bisa memberangkatkan haji, maka berumrohlah bersama kami. Fasilitas kami A, B, C, D. Tidak perlu membawa ayat atau hadis Rasulullah SAW. Wallahu'alam. Bagaimana jika sudah terlanjur memberi nama anak dengan nama penghambaan kepada selain Allah dan nama tersebut sudah dipakai untuk ijazah KTP dan SIM? Apakah harus dirubah dan diurus semuanya? Iya, kalau memang terjadi penghambaan kepada selain Allah. Seperti misalkan Abdul Syams, ya, seperti misalkan Abdul Qamar, Abdul Nabi, atau yang semisal penghambaan kepada selain Allah, maka wajib dirubah. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan menghambakan diri walaupun dalam nama kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan itu. Jadi pertemuan ini mukaddimah tadi ya. Jadi hampir 2 jam tadi cuma mukaddimah itu. Bila kami yang baru berhijrah ada di antara rekan ikhwan yang bernama seperti Abdul Harith, Abdul Syams dan seterusnya, apakah wajib untuk mengganti? Sudah saya jawab. Halalkah mengganti nama yang bukan pemberian dari orang tua? Maka jawabannya jika orang tuanya masih hidup, lebih baik termasuk adab kepada orang tua memberitahukan permasalahan ini. Tapi kalau seandainya orang tua sudah meninggal, kalau memang namanya itu wajib dirubah, wajib dirubah. Apakah istri yang sudah berhijrah ahlu sunnah harus rela bila suaminya menikah lagi? Maka jawabannya iya, rela dan bersabar serta berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya sekedar ahlu sunnah saja. Ya. Semua istri dia wajib rela dan bersabar serta berharap pahala ketika suaminya ingin menikah lagi. Karena suaminya sedang melaksanakan satu kebiasaan para rasul dan orang-orang saleh. Yang kedua, suaminya sedang sunnah Nabi yang bisa dengannya membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, suaminya sedang melaksanakan ibadah kepada Allah karena dia melaksanakan nikah. Dan nikah adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, yaitu diantaranya menikah, maka bukan dariku. Maka dia wajib rela, kemudian bersabar, kemudian berikhtisab berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila ternyata suami istrinya ya belum bisa menerima, kemudian sangat berbahaya kepada keutuhan keluarga, maka dibicarakan dengan baik oleh suaminya. Bahkan ada kadang-kadang istrinya tidak bisa menerima, sampai kadang-kadang mau mati. Maka ini jangan dipaksa. Ya, akhirnya dengan egoitas diri, dia akhirnya menghancurkan keluarga yang sudah ada, yang sudah dibina dari puluhan tahun. Nah, ini tidak benar. Karena syariat Allah tidak menghancurkan keluarga. Syariat Allah malah menambah ketenangan. Seperti yang saya ucapkan tadi. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan saya tidak terlalu setuju apabila ada orang, bahkan mungkin pendakwah, ustadz yang mengatakan, kalau ingin poligami pikir-pikir dulu. Emang enak poligami? Nanti siapa mau nanti di hari kiamat miring? Maka jawaban untuk poligami tidak seperti ini. Ya. Jawaban untuk poligami adalah tadi dia disyariatkan oleh Allah. dia adalah syariat Allah yang baik. Nah, kemudian baru difikir kalau seandainya memang dia bisa melaksanakannya dan tidak berpengaruh kepada keluarga, maka jangan ditakut-takuti nanti miring. Betul, itu memang ada hadisnya. Akan tetapi jika seorang ingin berpoligami, maka dia melaksanakan syariat Allah. Tinggal dia nanti harus berbuat adil di dalam keluarganya. Wallahu a'lam. Dan saya ingatkan, tidak semua laki-laki bisa berpoligami. Tidak semua laki-laki juga dapat berpoligami. Dalam artian, ada yang mungkin dia tidak bisa karena faktor istrinya, anaknya. Ada yang mungkin dia tidak bisa karena faktor ekonominya dan semisalnya. Allahu a'lam. Apakah amalan sunnah yang kita lakukan dengan niatan agar dimudahkan dalam segala urusan dan pekerjaan menjadi tujuan saya untuk mengerjakannya? Karena saya merasakan efek tersebut setelah melakukannya. Bagaimana kaitannya niat atau tujuan saya di atas dengan kedudukan tauhid yang saya miliki? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan ayat atau dengan niat maksud saya. Apakah ketika seorang beramal, dia boleh membumbuhi dalam niat amalnya itu ingin kepentingan dunia? Bersedekah agar anaknya sembuh. Membaca Al-Quran agar urusannya lancar. Apakah boleh seperti itu? Maka jawabannya, apabila niatannya khusus untuk dunia. Ya, khusus untuk dunia. Maka ini termasuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harfa ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Siapa yang menginginkan perhiasan dunia, kami kasih dia di dunia, dapat dia. Tapi di akhirat enggak ada bagian. Ini kalau seandainya murni ibadahnya untuk dunia. Tapi kalau seandainya ibadahnya untuk Allah tapi dan juga untuk dunia, maka apa? Maka pada saat itu dia dikhawatirkan akan menyimpang tauhidnya. Karena di sini terdapat penyamaan antara kepentingan Allah dengan kepentingan dunia. Yang paling utama bagaimana? Yang paling utama adalah dia beribadah kepada Allah murni hanya untuk berharap pahala dari Allah. Kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah agar urusannya lancar, dimudahkan oleh Allah. Wallahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.